aku membakar jiwa yang merana. Kata manismu membawaku yakin kepadamu hingga membuatku terlena. Rindu padamu setiap hari, bayang dirimu menggoda jiwa. Usia kian Mesra hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Dia bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya ku masih menyimpan rasa. Ku naik pelaminan. Dia iki masya ta utian jero ati nono wujude ulie ngenteni lusa ati iki matahari. Kering

kelingan zaman lagi pendekatan. Pandanganmu celunjung, blinding koyo tanu. Kowe lulu hatiku sing tertuai rayuanmu. Saiki lende-lende, lali karo janjine. Lambemu min flamingo, ora kenal dijagane. Aku kurang kepiye, kurang sabar apane. Sakaremu dewe. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing dadi pikiranmu. Awan bengi ra tau sapa omah bali seminggu pisan malah gawa masalah jarene pamite kerja golek upo jebule bali ning gawa wedokan liya apa jebul salahku nganti keloro-loro apa pancen wis ana sing liya aku lu cinta-cinta ada juga kangen-kangenan sekarang kau berubah setelah kenal dia. Hidup semati nyatane saiki kau ingkari janji. Sabarmu demi kabeh wis tak lakoni. Kowe siapa doae koyo ra duwe ati. Sabarku sabar jare iki ujian. Nanging nanti kapan aku wis ora terlalu tinggi. Biar

Thank you.